yang pastikan datang kawan. Di hari itu semua amal diperlihatkan. Hari berbangkit, hari yang teramat mendebarkan. Di hari itu pahala dan dosa diperhitungkan. Celaka, celaka bagi siapa yang suka mengingkarinya. Celaka, celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa. Hari itu hiruk pikuk memecah telinga. Semua manusia gundah resah dengan urusannya. Di hari itu sang ibu lari dari anaknya. Tak seorang pun yang dapat menolong sesamanya. Siapa yang suka mengingkarinya. Celaka, celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa. Melanda jiwa menanti saat diputuskan keadilan Tuhan. Di hari itu banyak wajah yang tertunduk hina, kecut dan gentar karena diri berlumuran dosa. Celaka, celaka bagi siapa yang suka